segala salahku. Dan bila kau tetap bisu, ungkapkan salahmu. Dan aku sifatku, dan aku hilafku, dan aku cintaku, dan aku rinduku. Don't talk.